الله وبركاته. Membalas nikmat

dan panggilan tersebut padahal cuma hanya mengenyangkan sesaat rahimani wa rahimakumullah. Namun jika Allah Jalla wa'ala memanggilnya, mengundangnya untuk kehidupan akhirat, tidak ada yang mau peduli para pelaku itu. Tidak ada yang mau perhatikan, tidak ada yang mau menyambut dengan sehat dan gampang, serta ringan badannya untuk kemudian memakai pakaian yang bagus, memakai wangian untuk berangkat memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Padahal undangan dari manusia itu hanya sebatas duniawi, sementara panggilan dari Allah Jalla wa'ala, undangan dari Allah Jalla wa'ala untuk kehidupan kita di dunia menjadi makhluk yang paling terhormat karena kita taat kepada Allah Jalla wa'ala, karena kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala untuk kemudian hari akhirat bisa kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, bisa kita memenuhi apa dipanggil dengan giliran yang sudah ditetapkan oleh Allah Taala, subhanahu wa ta'ala. Bila giliran itu sudah memanggil, yaitu kematian, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolaknya. Bagaimana pun kondisinya, dalam keadaan apapun dia, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, bila sang tamu ada di sudah untuk menjemputnya, tidak ada kemampuan baginya untuk menolaknya. Betapa ruginya seorang hamba jika dia dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Jalla wa'ala, dalam kondisi dia tidak taat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak bersemangat untuk membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat sangat merugi kondisi seseorang hamba. Padahal kalau ditanya, siapa yang paling layak di dalam hidupmu selain Allah Jalla wa'ala, tidak menjawab dia. Siapa yang paling dermawan di dalam hidup ini, kita tidak akan bisa menjawab kecuali mengatakan Allah Jalla wa'ala. Kemana kita akan berangkat setelah kehidupan ini berakhir, atau setelah kita didatangi oleh ajal, kita akan menjawab akan berangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Merugi di dalam engkau berjalan menuju Allah Jalla wa'ala dengan tidak membawa bekal yang cukup. Bahkan yang kau bawa adalah bau busuk dari dosa dan kemaksiatan yang pelaku dan dilakukan dan kau perbuat. Sungguh amat menyesal segenap saudaraku kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Ma min ahadi," tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dihim pun penciptaan di dalam perut ibunya selama 40 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi setetes air mani. Lalu berubah 40 hari berikutnya menjadi darah. Lalu kemudian 40 hari berikutnya menjadi daging. Dengan 120 hari proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya, Allah Jalla wa'ala mengutus malaikat kandungan atau malaikat yang akan meniupkan roh. Lalu sebelum meniupkan roh, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada malaikat itu untuk menulis empat perkara. Bitakdirizkihi, Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk menulis rezekinya. Wa adanihi, dan adanya. Wa amalihi, amalnya. Dan yang keempat, amal baik dan jelek, bahagia dan sengsara. Empat ini telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla sebelum manusia itu lahir ke dunia. Maka sungguh amat sangat berdosa di dalam seorang wanita atau seorang bapak tidak mau mengakhiri istrinya untuk hamil dengan alasan tidak sanggup untuk mencarikan dia makan dan minum. Sungguh amat sangat berdosa, karena itu perilaku orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Siapa yang memberikan anda makan ketika anda berada dalam kandungan perut anda? Allahu Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan anda rezeki? Anda cari ke sana kemari, anda peroleh dan anda dapatkan. Allahu Azza wa Jalla yang menjamin seluruh makhluk